Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mab'ad Fa'ikhwah lanjut lagi dari kajian kita Al-Adabul Mufrad dengan syarah Rasyid Barat. Nah, sekarang kita masuk ke bab wujubi silaturahmi. Bab wajibnya menjalin hubungan silaturahmi. Setelah pekan lalu kita selesaikan ya, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sudah selesai itu sampai hadis ke-46. Berarti sekarang hadis ke-47 di bab 25. Bab wujubi silaturahmi. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa ibn Ismail, Musa bin Ismail telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala, dia mengatakan, haddatsana Damdam ibn Amr al-Hanafi. Damdam bin Amr al-Hanafi juga telah menceritakan hadis kepada kami. Damdam berkata, qala haddatsana Kulayb ibn Manfa'ah. Kulayb bin Manfa'ah telah menyampaikan hadis juga kepada kami. Qala jaddi, ia mengatakan, kakekku berkata, ya Rasulullah, man abar. Ya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat kebaikan? Qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yali ba'dzalik zaka haqqun wajibun wa rahimun mausulatun. Kata Nabi SAW, itu kepada ibumu, kemudian kepada ayahmu, saudarimu, saudaramu, kemudian kerabat yang berikutnya, itu adalah hak pun wajibun, hak ya, kewajiban yang mesti ditunaikan. Warahimun mausulatun, itulah silaturahmi yang harus disambung, ya, harus disambung. Nah, syahidnya di sini, poinnya di sini, warahimun mausulatun, ya. Baik, perhatikan di situ syarhul kalimati. Kosakata hadis di sini, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kepada siapa aku berbuat kebaikan, kata Nabi, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka dan seterusnya, itu semua disambung dengan huruf ataf waw. Huruf waw yang kita kenal selama ini la yufidu at-tartib, tidaklah memberikan keterangan makna tartib, berurutan. Namun di sini kata beliau, harful atfi waw bimakna summa. Ya, huruf ataf waw di sini maknanya adalah summa, berarti yufidu at-tartib. Berarti memberikan keterangan tartib, berurutan. Artinya siapa yang kita dahulukan? Ya, dalam kebajikan kita, kita berikan kepadanya, ibu kita dulu, baru bapak kita, baru saudara atau saudari kita. Nah, ini berarti waw di sini maknanya adalah summa. Ya, maknanya adalah summa. Maulaka, kemudian setelah Nabi menyebutkan kepada akhaka, yaitu maulaka alladhi zaka. Ya. Maknanya apa? Qaribaka. Ya. Maulaka ay qaribaka ay dzal qurba minka. Yaitu kerabatmu. Kerabat-kerabat yang terdekat yang ada padamu, itu yang kita berikan kebajikan kepadanya, baru kepada selainnya. Kemudian kata Nabi, rahimun mausulatun ay qarabatun tajibu silatuha wa yuharramu qat'uha. Ya, itu adalah kekerabatan yang wajib kita sambung dan diharapkan memutusnya, yaitu menjalin hubungan ya kepada ibu, bapak, saudara, saudari, dan yang berikutnya setelah itu, yaitu paman, bibi, ya, tentu masuk di situ kakek, nenek, ya, sepupu, anak dari paman, anak dari bibi, ya, dan seterusnya. Fikih hadis, ya, fikih hadis ini apa kandungannya? Kata Syekh Luqman, penulis kitab Rasul Barat ini, ikramu dzawil qurba laisa ala darajatin wahidatin bal darajatuhum mukhtalifatun, yaitu memuliakan kerabat itu tidak pada satu tingkatan, ya. Bahkan derajat mereka, tingkatan-tingkatan mereka itu berbeda-beda. Makanya dosa memutus silaturahmi dengan kedua orang tua itu tentu lebih besar dosanya dibanding memutus silaturahmi dengan saudara atau saudari sekandung. Dosa memutus silaturahmi saudara atau saudari sekandung itu tentu lebih besar dosanya dibanding dengan memutus silaturahmi kepada selain mereka dan seterusnya. Baik. Ya. Kemarin di hadis kemarin kita bacakan hadis Ibnu Umar yang dia ingin berbuat bakti kepada ayahnya Umar bin Khattab walaupun sudah wafat, yaitu dengan memuliakan teman-temannya Umar bin Khattab, bahkan anaknya temannya Umar bin Khattab. Ya, ketika berjumpa dengan Arab Badui, Umar mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, Abdullah bin Umar, alasta ibna fulan, bukankah kamu putranya si fulan? Iya, oh si fulan itu temannya bapak saya. Maka Ibnu Umar langsung menghadiahkan apa kepada orang tersebut? Himarnya, keledainya, dan satu lagi apa? Imamahnya, sorbannya. Padahal Ibnu Fulan, si fulan itu adalah putra dari temannya Umar, bukan temannya Umar langsung. Nah, itu ya. Jadi berbuat bakti, berbakti kepada bapak atau ibu yang telah wafat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan kerabat mereka. Ya. Itu juga kerabat istri, teman-teman istri. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sudah wafat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ingin berbuat kebaikan dengan memuliakan teman-temannya Khadijah, memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Nah, mana lagi tadi? Asani yang kedua, tartibul huquq. Ah, dalam hadis ini terdapat keterangan urutan hak-hak yang mesti kita prioritaskan, utamakan untuk kita berikan kebaikan, kerahkan kebaikan kepada mereka. Yaitu yang pertama ibu, bapak, ya, bahkan dalam hadis yang ya, mengenai berbakti pada orang tua yang sudah lewat, ya, man abaru, ya, kepada siapa aku berbakti? Ibumu, ibumu, ibumu, tiga kali baru bapak, tiga kali, tiga kali. Itu maknanya penegasan, ibumu dulu, ibumu dulu, ibumu dulu. Jangan dipahami seperti pemahaman sebagian ikhwan ya. Ibumu, ibumu, ibumu, berarti ibunya ada tiga, istri bapaknya ada tiga. Lain itu, ya nggak seperti itu. Ya, kemana lagi tadi? Tartibul hukuk wa wad'uha fi mawadhi'iha wa huwal aslu wal adlu, dan menempatkan hak-hak itu pada tempatnya. Artinya hak ibu kita berikan sesuai dengan hak ibu. Jangan hak saudari, saudara kita berikan ya, kita berikan melebihi hak ibu atau hak bapak. Ya. Nah, kerabat kita berikan sekarang juga ya, istri, anak, ya. Hak-hak mereka kita berikan dulu, baru kita berikan hak-hak orang lain. Kebaikan kita berikan kepada mereka, apalagi mereka menjadi tanggung jawab nafkah kita. Jangan terbalik ya. Kita ini bisa berbuat baik, bermanis muka, ya, bersikap ramah kepada orang-orang, tetangga, kepada teman, kepada orang yang baru dikenal. Namun bengis, galak, ya, kepada orang-orang yang di rumah, ibu, bapak, suami, istri, anak, kakak, adik, kebalik itu. Kalau kita bisa berbuat baik, bermanis muka, bersikap ramah, toleran terhadap orang-orang yang bukan kerabat kita, tetangga kita, betul tetangga punya hak ya. Ya, betul tetangga punya hak. Tapi hak ibu, hak bapak, anak, anak, istri, saudara itu jauh lebih besar daripada hak tetangga. Tetangga kerabat warisan. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya menyangka tetangga dapat warisan karena sering diberikan petuah oleh Jibril tentang hak tetangga. Namun ternyata yang dapat warisan adalah ashabah kita. Ya. Kerabat-kerabat kita. Nah ini yang harus kita kerahkan kebaikan kita kepada mereka dulu. Nah ini pentingnya untuk tartibul hukuk, mengetahui urutan hak-hak. Wad'uha fi mawadhi'iha, dan meletakkannya sesuai pada tempatnya. Wal aslu, itulah asalnya. Wal adlu, dan itulah keadilannya. Keadilan ini dari makna lawan kata zalim, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wadu syai' fi mahallih, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, zalim berarti apa? Wadu syai' fi ghairi mahallih, ya, menempatkan sesuatu pada bukan selain tempatnya. Ya, memuliakan, ya, berbuat baik kepada teman, ternyata porsinya lebih besar daripada berbuat baik kepada orang yang harusnya kita berikan hak-haknya itu. Asalis yang ketiga, dalam hadis ini terdapat keterangan al-wasiyatu li kulli mri'in ayyakuma bil ihsani ila jami'il aqaribi hasbat tawjihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqrab, yaitu dalam hadis ini terdapat keterangan, ada wasiat bagi setiap orang, bagi setiap individu, ayyakuma bil ihsan, untuk berbuat ihsan, ya, berbuat kebaikan ila jami'il aqarib, kepada seluruh kerabat-kerabat dia, ya, sesuai dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa, al aqrab fal aqrab, orang yang paling dekat dulu baru yang paling dekat berikutnya, ya, siapa, ibu, bapak, baik, barakallahu. Kalau ibu antum masih hidup, manfaatkan ya ikhwan. Kita pernah lewatin kan hadis mengenai seorang yang sudah melakukan pembunuhan berencana. Berarti ketika dia membunuh, ini qatlu amd, membunuh dengan sengaja. Hukumannya apa? Hukumannya adalah dikisos. Dan dosanya besar. Wa yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ya, dia membunuh kenapa? Karena cemburu. Dia lamar seorang wanita. Inni khotabtu imra'atan. Ya. Fa'abad. Saya mengkhitbah, meminang seorang wanita, tapi saya ditolak, dia menolak saya. Wa khotabaha ghairi. Namun ada orang yang lain yang mengkhitbah dia, diterima. Cemburu, saya bunuh dia. Halim min taubatin, apakah saya punya masih bisa taubat kan? Tanya orang ini pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanyanya apa? Ibumu masih hidup enggak? Ibumu masih hidup enggak? Ya. Masih. Udah enggak. Kata Ibnu Abbas, kalau begitu bertobatlah, bertakwalah kepada Allah semampu. Fa inilah alam. Karena saya enggak tahu ada sebuah amal yuqarribu ilallahi azza wajal, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah azza wajal selain berbakti kepada ibu. Ya, berbakti kepada ibu. Nah, ini penting. Nah, maka silaturahmi yang paling penting itu kepada ibu. Ya. Kalau ibunya masih hidup di kampung, ya, sering-sering kunjungin. Kalau ada, ya, kalau jauh kampungnya, sering-sering telepon. Ya, sering-sering hubungin ibunya. Dan juga ikhwan, santri yang di sini, yang ibunya masih hidup, pertama kali dihubungin ibunya dulu. Ya, dan temannya, interaksi di grup sama temannya banyak banget. Ibu Ijar, Pak Zaya. Nah, temannya, gimana kabar lu? Ibunya jarang dihubungin. Kalau ibunya masih hidup, kalau ibunya udah wafat, ya udah. Ya, tiap-tiap hari berdoa buat ibunya. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya, selesai ya. Hadis ke-48. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musa ibn Ismail. Kata Imam Bukhari, Musa bin Ismail menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala, dia mengatakan, haddatsana Abu Awana. Abu Awana menyampaikan hadis kepada kami. An Abdul Malik ibn Umair, dari Abdul Malik bin Umair. An Musa ibn Talhah, dari Musa bin Talhah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu, ketika ayat ini turun. Wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan wahai Nabi, berikanlah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Qama Nabi, maka Nabi SAW pun berdiri. Fanada, dan beliau menyeru, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, Angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, anak cucu Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ini Nabi sebutkan kerabat-kerabatnya nih. Ya, ya Bani Hashimin, wahai Bani Hashim. Ini Hashim adalah bapaknya, kakeknya Nabi. Ya. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, Nabi mulai sebutkan keluarga-keluarga kakek beliau. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Kemudian Nabi mulai sebutkan kerabat terdekat beliau, Fatimah putri beliau. Ya Fatimah tu bintu Muhammadin, wahai Fatimah bintu Muhammad, angkidu nafsaki, angkidi nafsaki minan nar. Ya, selamatkan dirimu sendiri dari neraka. Fa inila amliku laki minallahi syai'a, karena saya enggak punya apa-apa untuk bisa selamatkan kau. Selamatkan engkau dari Allah. Ghaira anna lakum, ya, saya enggak bisa nyelamatin kalian semua. Namun anna lakum rahiman, namun kalian memiliki ya rahim, kekerabatan. Sa'abulluha bibiladiha, yang saya akan menyambungnya. Bibilal, Bilal itu jamak dari balal. Balal itu artinya basah. Loh, apa maksudnya? Nah, kalau orang Arab mengungkapkan menjalin hubungan kekerabatan itu maknanya orang Arab nih dengan basah. Kalau memutuskan silaturahmi, memutuskan kekerabatan, memutuskan hubungan, orang Arab mengungkapkannya dengan kering. Ini istilah orang Arab. Ya, istilah orang Arab. Nabi SAW orang Arab berbicara, bersabda di hadapan orang Arab, mereka paham. Sama kayak kita lah. Ya, basah kering pun juga gitu. Ya. Gimana kerjaan ente? Banyak gak duitnya? Lahannya kering. Antum bilang kering. Orang Arab tuh gak ngerti kalau diterjemahkan. Ya. Gimana tempat ente kerja? Oh, basah. Orang Arab tuh gak tahu itu. Iya gak? Kering, basah. Lahan kering, lahan basah. Ini sama nih ungkapan orang Arab juga. Memutuskan silaturahmi namanya kering. Menjalin silaturahmi mereka istilahkan dengan basah. Jadi Bilal itu jamak dari balal, artinya basah. Nah, Nabi SAW menyatakan sa'abulluha bibilaliha, saya akan menyambungnya dengan bibilaliha, dengan basahnya. Yaitu dengan apa maksudnya? Dengan menjalin hubungan kekerabatan tersebut. Ya, Nabi sebutkan panggil keluarga-keluarga beliau, Bani Abdi Manaf, Bani Muttalib, Bani Hashim. Ya, Nabi sebutkan, Nabi enggak bisa selamatkan mereka semua dari neraka. Ya. Karena semuanya itu membawa masing-masing amalannya. Ya, semua masing-masing membawa amalannya. Kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bermanfaat kalau mereka sendiri tidak beramal, beriman, ya, mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka ketahui dari ilmu-ilmu din ini, ilmu-ilmu Islam ini. Ya, namun Nabi sabdakan, di dunia saya akan, namun saya hanya bisa menjalin kekerabatan dengan kalian. Paham gak poinnya di sini? Poinnya di sini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita ya untuk menjalin hubungan dengan kekerabatan, kerabat-kerabat walaupun mungkin itu hanya cuma satu kakek. Satu buyut. Nabi panggil semua buyut-buyutnya. Keturunan buyut-buyutnya. Wahai keturunan Bani Manaf, Abdi Manaf. Wahai keturunan Hashim. Wahai keturunan Abdul Muttalib. Itu adalah semua kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarhul kalimat. Lihat di situ penjelasan kosakata dari hadis ini. Angkidu maknanya akhriju wa khallisu, maknanya keluarkan diri kalian sendiri dari neraka dan selamatkan diri kalian sendiri dari neraka. Yaitu dengan apa? Dengan Allah yang akan mengeluarkan, menyelamatkan ya, dengan sebab kita beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Itu makna angkidu. Sa'abulluha bibilaliha, itu maknanya apa? Sa'asilukum fi dunia, saya akan menjalin, menyambung silaturahmi dengan kalian di dunia ini. ya. Wala ughni ankum minallahi syai'an. Namun saya enggak bisa selamatkan kalian dari Allah sedikit pun. Wal bilal jam'u balalin. Bilal itu bentuk jamak atau plural dari balal, basah. Waqad ustu'ira. Nah, kalimat ini dipinjam, artinya digunakan kalimat bilal ini yang maknanya adalah bal, apa namanya, basah, jamak dari balal. Ya, digunakan di sini. Kenapa? Lil wasli. Ya. Maknanya adalah untuk memberikan keterangan kata al-wasl, menjalin hubungan. Ya. Menyambungkan silaturahmi. Eh, ini siapa? Ngantuk-ngantuk. Kama anna al-yabsa yusta'maru lil khati'ati. Sebagaimana kalimat al-yabsu, yaitu apa? Kering, itu di diksi ini digunakan oleh orang-orang Arab untuk menjelaskan keterangan kalimat al-qati'ah, memutuskan hubungan, ya, silaturahmi. Fiqhul hadis, ya, kandungan hadis ini, kata Syekh di sini, al-awwal yang pertama, min ma'ani silatir rahim inzarul aqaribi minan nar. Nah, di antara makna-makna silaturahmi itu apa sih? Ya, makna-makna silaturahmi bukan sekedar kita berbuat baik sama mereka. Iya, betul. Kita memuliakan mereka, benar. Ya. Kita membantu mereka, benar. Kita mengunjungi mereka, betul. Namun di antara makna lain apa? Inzarul aqarib minan nar. Memberikan peringatan kepada kerabat akan bahaya neraka dan sebab-sebab yang memasukkan ke neraka. Nabi sabdakan, la'ughni minna, la'ughni ang, la'ughni, ya, saya tidak dapat menyelamatkan kalian. La'ughni angku minallahi syai'ah. Saya enggak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Namun angkitu anfusakum minanna. Selamatkan diri kalian dari neraka dengan sebab beramal-amal soleh. Dengan sebab beriman, dengan sebab tidak berbuat syirik, dengan sebab menjauhi bid'ah dan berbagai maksiat. Ya, selamatkan. Nah, di antara makna menjalin hubungan silaturahmi adalah memberikan peringatan. Ya. Ini penting ini. Kalau ada kerabat yang dia masih melakukan keburukan-keburukan, kita berikan peringatan pada dia. Wa hassum 'alal amali shalihah, dan menganjurkan mereka, mendorong mereka untuk beramal saleh. Liingkotihim min sakhatillah wa adzabih, ya, untuk menyelamatkan, mengeluarkan mereka, menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah dan dari adab Allah. Ya, jangan diam aja kalau kerabat kita itu memang adalah orang-orang yang melakukan keburukan. Ya, apalagi puncaknya, puncak dari segala keburukan itu melakukan pembatal keislaman. Ya. Apakah mereka punya paham bolehnya beribadah pada selain Allah? Yaitu berbuat syirik. Atau mereka menyetujui dan berpaham dengan paham-paham kemurtadan, sekularisme, pluralisme yang marak saat ini. Semua agama benar. Ya, kita berikan peringatan pada dia. Ya. Ini diantara menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat. Ternyata punya kerabat yang ngaco, berpikiran sesat. Ya, kita tetap menjalin hubungan, yaitu dengan memberikan peringatan pada dia. Ya. Memberikan peringatan pada dia. Dan menasihati mereka untuk beramal saleh. Li'annal jazaa'a yakunu 'ala asasil iman wal amal shalih. La tanfa'u al-qarabatu wan nasaru fi yawmin tashkhasu fihi al-absar. Ya. Karena yang namanya balasan kita di akhirat itu di atas asas iman dan amal saleh. Kalau mau dapat surga, ya, iman dan amal saleh. Dikatakan tidak jadi orang yang merugi beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa aminus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. bukan karena kekerabatan. Abu Lahab bukan main kerabatnya dengan Rasulullah, paman Rasulullah SAW. Bukan cuma paman, besanan. Udah paman besanan pula, dekatnya kayak apa tuh? Ya, dekatnya kayak apa? Ya. Misal Ahmad punya paman, Ahmad punya putri, pamannya punya putra, dinikahin sama Ahmad itu ke paman. Semakin dekat gak hubungannya? Semakin. Cuma pamannya modelnya kayak gini, Abu Lahab. Ya. Yang Allah sebutkan celaka dia, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka itu tangan Abu Lahab. Ya, celaka itu. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab juga Allah sebutkan. Wa imra'atu hammalatal hatab. Istrinya juga itu tukang bawa kayu bakar, tukang fitnah. Ya. Ternyata enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat sedikit pun. Abu Thalib paman lagi. Merawat Nabi luar biasa. Tapi enggak bermanfaat juga. Ya. Maka apa yang kita dapatkan nanti di akhirat asasnya adalah iman dan amal saleh. Enggak bermanfaat kekerabatan dan nasab. Ya, dan nasab. Habib Ahlul Bait, ya. Ada kemuliaan? Ada di dunia aja. Ada kebaikan? Ada keistimewaan? Ada di dunia aja. Yaitu dengan apa? Ini akidah Ahlus Sunnah ya. Dengan memberikan porsi cinta kepada Ahlul Bait melebihi porsi cinta kita kepada mukmin yang lain. Ya, bisa dipahami ke sini? Itu di dunia. Ini juga sebagian ya, ikhwah keliru menyikapi tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait, kalau mereka betul Ahlul Bait, dan kita sendiri pun gak punya ilmu tentang nasab yang bisa membatalkan ke ahlul baitan mereka, kita katakan oh tuh dia bukan habib, tuh bukan ahlul bait. Tahu dari mana? Nah, ya gak tahu juga, pokoknya bukan ahlul baitan, cuma tuduh-tuduh aja, ilmu nasab gak ngerti. Lah gimana ceritanya? Kita ilmu nasab gak ngerti kecuali kita tahu nasab Rasulullah SAW. Kita gak ngerti ilmu nasab, gimana mau mendustakan? Ya, baik, kita muliakan Ahlul Bait. Namun karena mereka melakukan pembatal keislaman, jadi kuburiyun, jadi musyrikun, selesai kelas, ya, nggak ada lagi. Abu Lahab juga langsung tuh paman Rasul. Kalau ini kan cuma cicit-cicit kesekian, ya. Ini diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, memberikan cinta kepada Ahlul Bait. Jangan sampai gak paham ini. Ini di buku-buku dasar ada. Ya. Di Aqidah Wasithiyah ada. Ya. Tapi barakallahu fiik. Namun kekerabatan dengan Nabi sekalipun itu gak bermanfaat. Kekerabatan dengan Kiai gak bermanfaat. Oh dia Gus. Oh, dia Gus. Gus itu biasanya anak Kiai. Ya. Kalau Ahmad biasanya panggil Gusmat. Nah. Ya. Gus Ahmad, Taufik, Guspik, nah, walaupun juga ada yang palsu ya, kayak setan gondrong itu, dia pakai nama Gus, itu bukan Gus tuh, dia Gos, bukan Kiai, dia Gos dia itu, tahu setan gondrong itu oknum, ya yang luar biasa, mencela Nabi, mencela Aisyah, ya. Oh, itu luar biasa. Mengatakan Nabi itu juga masa kecilnya sama kayak kita nyolong jambu. Ini kurang ajar. Rembesan kalau bahasa Jawa katanya di Indonesia ini itu apa? Ingusan. Itu kan maknanya selalu jelek gitu. Nyolong jambu, mana ada itu pujian? Ya. Ozan dulu, wah saya masa kecil nyolong jambu. Itu pujian pencelaan. Celaan apa pujian? Celaan. Sekarang masih nyolong jambu gak? Enggak ya? Enggak. Kalau dulu enggak juga. Enggak nyolong jambu, entar nyolong duit bapaknya lagi. Kantongnya. Hati-hati ya. Mana lagi tadi? Ah itu. Ya. Ada orang yang bertitel atau dipanggil Gus-Gus anak Kiai. Tapi dia sesat. Ya pengaruhnya. Memangnya ngaruh gitu kekerabatan dia dengan bapaknya? Lah kekerabatan dengan Rasulullah aja gak bermanfaat kalau gak diiringi dengan iman dan amal saleh. Ya, di Saudi saat ini ada seorang yang keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau di Saudi keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu biasa nama belakangnya Al-Syekh. Al-Syekh artinya keluarga Syekh, keturunan Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau keturunan Raja Muhammad bin Saud itu disebut dengan Al-Saud. Itu dua keturunan yang mulia di Saudi sana. Al-Saud dan Al-Syekh. Kalau Al-Syekh berarti keturunan ulama ya. Kan banyak yang soleh-soleh tuh, kayak Menteri Agama Saudi yang lalu, Syekh Soleh Al-Syekh, ulama kita. Mufti Saudi saat ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Mufti Saudi sebelumnya, sebelum Syekh bin Bas, yang guru Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Terus kitab Fathul Majid, Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ada Menteri Kesenian Saudi Al-Syekh, Turki Al-Syekh. Tapi dia rusak. Ya. Ngadain kemarin tuh konser Pitbull, musisi Amerika, ditonton di Riyadh 250 ribu orang. Di mana? Di New York? Bukan. Di London? Bukan. Di Brussel? Bukan. Di mana? Di Riyadh. Laki campur, perempuan udah mulai buka hijab, buka cadar, buka hijab. Siapa yang rusak itu? Menteri Kesenian? Siapa itu dia? Al-Syekh. Dia ngerusak MBS. Tahu MBS? Hah? Nggak tahu apa? Polos amat Ahmad. Ya, yang memberikan masukan-masukan jelek kepada Muhammad bin Salman. Ulama-ulama berbicara, Syekh Fauzan berbicara. Mereka belum berani penjarain Syekh Fauzan. Syekh Fauzan jelasin tuh kesesatan tentang ngadain konser-konser kayak gitu. Syekh Umar Mukbil berbicara, mau dipenjara. Syekh Thori bicara, dipenjara. Ya. Dan sedikit sewenang-wenang ya. Sedikit sewenang-wenang. Maka sama Syekh Fauzan mereka masih takut ya. Saya khawatir karena kalau Syekh Saleh Fauzan sampai di penjara, geger itu. Geger dunia ini. Tapi barakallahu fiik. Nah itu Turki Al-Syekh. Sebelumnya dia itu juga yang membuka bioskop-bioskop. Yang mulai ngundang artis-artis Amerika, DJ-DJ Eropa. Dilihat. Nah, Turki Al-Syekh. Namanya Turki Al-Syekh. Ya, ya. Antum cuma nggak perlu. Oh Saudi, kok begitu ya? Pikirin aja negeri antum sendiri. Saudi walau gitu ditegakkan hukum Allah. Ya. Adzan masih pada tutup. Walaupun saat ini mal jadi tetap buka. Kebijakan si apa namanya Al-Syekh itu. Dia bukan pemimpin, namun dia punya peran di situ, di porsi dia. Turki Al-Syekh namanya. Mana lagi tadi? Ya. La tanfa'ul qurabah, kekerabatan tidak bermanfaat, wa nasab juga nasab, fi yaumin pada suatu hari yaitu hari kiamat, tashkhasu fihil absar, yang mata semua itu terbelalak pada hari itu karena ngerinya melihat azab. Ya. Asani yang kedua dalam hadis ini juga terdapat kandungan raddul aqidatil fasidah. Sanggahan terhadap akidah yang batil, yang rusak, alati sya'at yang beredar saat ini bainal jahalati wal mubtadiin, di kalangan, di antara kalangan para orang-orang bodoh dan ahli bid'ah. Apa? Ya, keyakinan mereka anna Rasulullah SAW alaihi yakunu syafi'an wa khair wasilatin indallahi ta'ala. Rasul itu akan menjadi pemberi syafaat dan sebaik-baik wasilah di sisi Allah. Wa bihadhil wasilah, dan dengan wasilah ini nadkhul jannah, kita akan masuk surga. Wala nahtaju ila al-amali wal ibadah, dan kita tidak butuh lagi kepada amal-amal soleh dan peribadatan pada Allah. Nah ini ya, keyakinan yang rusak. Asalis yang ketiga, awwalu ma yajibu 'ala ad-da'i inzaru ahlihi tsumma 'ashiratihi tsumma alladhi yalunahum. Ya. Yang ketiga yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, yang pertama kali, kewajiban yang pertama kali bagi si dai kalau dia mau tabligh menyampaikan, ya, adalah inzaru ahlih, memberikan peringatan kepada keluarganya. Tsumma 'ashiratihi, baru kemudian kerabat-kerabat terdekatnya. Baru ya summal ladina yalunhum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Ya. Jangan sampai rajin tabligh akbar di sana di sini, buka kajian di sana sini, kalau ngomong agama di sana sini, di rumah nol ngomong agama. Harusnya dia berani bicara. Ya. Dan bukan acuannya ikhwah. Oh, si fulan dia soleh tapi keluarganya toleh. Toleh lawan dari soleh. Keluarganya buruk. Kita gak boleh dulu langsung memponis. Oh, berarti si fulan gak benar ya. Tidak. Nabi Nuh alaihissalam istrinya kayak gimana? Nabi Lut alaihissalam istrinya kayak gimana? Nabi Nuh udah istrinya plus anaknya lagi. Emangnya itu mau bilang Nabi Nuh itu gak benar nih dakwah Nabi Nuh nih. Masa 950 tahun dakwah keluar, anak istrinya gak didakwahin. Oh gitu. Ada orang yang memahami kayak gitu. Nabi Nuh alaihissalam sudah dakwah kepada ibu, apa, istrinya, kepada anaknya. Namun kan hidayah di tangan Allah. Rasulullah SAW lihat pamannya, beriman nggak itu Abu Thalib? Ya, beriman nggak? Rasul itu pamannya banyak, karena istri dari Abdul Muthalib itu 5, pamannya banyak. Yang kita kenal cuma 4, bibinya banyak. Yang Islam cerita cuma 2, Abbas dan Hamzah. Selainnya kafir semua. Ya, apa iya kita bisa bilang oh, Rasul lebih pentingin yang lain gitu? Enggak. Yang penting sudah memberikan peringatan. Adapun hidayah tangan Allah. Terkait Abu Thalib sekalipun, Allah Taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tapi Nabi berikan peringatan, bahkan menjelang matinya Abu Thalib. Ya. Ya amkul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang kalau engkau ucapkan, aku akan selamatkan kau dari neraka. Abu Jahal dan temannya mentalkin lagi. Nah, targhabu millata Abdul Muthalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Ditalkin lagi sama Abu Jahal supaya tetap kufur. Ya, jadi kalau ada ustaz, kiai, ya, dia dakwah, eh ternyata anaknya keblinger gitu kan. Jangan langsung buru-buru ponis, berarti si ustaznya enggak benar. Bisa jadi dia sudah memberikan peringatan. Ya, namun anaknya ya memang keblinger gitu, ngaco anaknya. Atau memang apa? Udah pada usia yang udah gak bisa lagi diarahin. Pada usia yang gak bisa diarahin. Yang udah inilah. Udah berat gitu. Udah di atas. Udah balik. Di atas 17 tahun. Nah, itu lain lagi ya. Taib. Nah. Berikutnya hadis ke 49. Babu silaturahim. Bab silaturahim. Qala al-Bukhari haddatsana Abu Nuaim, kata Imam Bukhari, Abu Nuaim telah menyampaikan hadis pada kami. Qala haddatsana Amr ibn Utsman ibn Abdullah ibn Wahb Mauhib. Ya. Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhib telah menyampaikan hadis pada kami. Qala sami'tu Musa ibn Talhata. Sami'tu Musa ibn Talhata yadhkur. Ya. Dia mengatakan, saya mendengar Musa bin Talha menyebutkan ya, sebuah hadis an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Arabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada orang Arab yang dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masirihi, dalam beberapa perjalanan beliau, safar beliau. Faqal, maka orang Arab Badu ini mengatakan, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Nabi, kabarkan kepadaku ya, tentang sesuatu hal yang dapat mendekatkan diriku ke surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Qala ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Kata Nabi, beribadah, engkau beribadah pada Allah dan engkau tidak dan janganlah engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah. Engkau menegakkan salat, membayar zakat. Ini berarti ibadah pada Allah, ibadahnya pada Allah tidak syirik. Salat, zakat, satu lagi ternyata apa? Mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri, mendekatkan diri ke surga, menjauhkan diri neraka, wa tasilur rahimah. Dan engkau menjalin hubungan silaturahmi. Ini syahidnya di sini. Poinnya di sini. Ya. Syarhul kalimati. Nah, penjelasan kosakata wa tuqimus shalah. Ya. Tu'addilu arkanaha, yaitu dengan Anda memenuhi rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dipenuhi, bukan salatnya itu asal-asalan. Wa tu'addiha fi awqatiha. Ya. Dan Anda tunaikan salat tersebut di waktu-waktunya. Ma'al jama'ati. Dikerjakan secara berjamaah di masjid. Bi khusyu'in wa khudu'in, dengan khusyuk wa khudu' dan ketundukan. Wa tasilur rahim, dan Anda menjalin, menyambung tali silaturahmi. Ai tuhsinu ila aqaribika. Apa maknanya? Itu Anda berbuat baik kepada kerabat Anda. Wa tuwasi zawil qarabati fil khairat. Tuwasi itu dari wazan wasa, yuwasi, masdarnya apa? Muwasatan. Maknanya apa? Maknanya menolong, membantu. Dan Anda membantu kerabat dalam kebaikan. Membantu kerabat dalam kebaikan. Nah, itu makna dari menyambung silaturahmi. Ya. Baik, fikul hadis, kandungan hadis dari bab ini, ya. Kata Syekh yang awal, hirsus sahabati ala ma'rifatil amali al-mujibati lil jannati wal mub'idati 'anil nar. Ya, hirsus sahabah, antusiasnya para sahabat ala ma'rifatil amal, untuk mengetahui amal-amal al-mujibah yang dapat menyebabkan lil jannah, masuk surga, wal mub'idah, dan juga menjauhkan diri anin nar, dari neraka. Makanya sahabat ini tadi mengatakan, ya, akhbir nih, kabarkan pada saya. Itu sifat sahabat begitu. Juga sahabat yang lain datang pada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan pada saya pada suatu amal yang dengannya saya masuk surga, yang dengannya saya akan terhindar dari neraka. Sahabat kalau nanya pada Nabi SAW, soal itu aja, soal kayak begitu aja. Ya. Dan Rasulullah SAW pun juga demikian, selalu bicara pada sahabat terkait agama. Bahkan ada sahabat yang lagi ngomong keuntungan, walaupun keuntungan duniawi, selalu dialihkan dengar kepada oleh Rasulullah SAW kepada pembicaraan yang nilainya adalah ukhrawi. Nah, ketika ada orang yang bilang, oh saya untung banget nih, dapat uang banyak ini nih. Ya, dapat ghanimah. Ghanimah itu juga dari hasil jihad ya. Ya, ibadah. Saya untung banget nih, kata Nabi apa? Mau enggak aku kasih tahu yang lebih untung dari ini? Apa itu? Salat dua rakaat, salat sunnah dua rakaat. Selalu dialihkan ke pembicaraan agama. Maka ngaco kalau kita bicara agama, dibilang, udahlah jangan bicara agama terus. Loh, hidup kita ini mesti agama. Beragama. Ya tapi kan seimbang dunia akhirat. Enggak seimbang, enak aja dunia sementara akhirat selamanya. Seimbang gimana? Dunia sementara akhirat selamanya. Ya enggak seimbang lah. Udah tahu enggak seimbang. Ya, porsinya harusnya beratan akhirat. Tetap aja. Ya. Banyakan dunianya. Ya. Mana lagi tadi? Asalis yang ketiga, as-su'alu hiya wasilatun li talabil ilmi. sanihnya. Asani at-taujihu wa iqamatus salati wa ita'uz zakati wa silatul rahimi min al-amali allati tuniru tariqal jannati wa tub'idu 'anil nar. Yang kedua, bukan taujih, tauhid. Tauhid, beribadah hanya pada Allah. Tidak berbuat pembatal-pembatal keislaman, di antaranya menyekutukan Allah dalam ibadah. Seperti menyembelih untuk selain Allah, meminta kepada penghuni kuburan, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, plus menyambung tali silaturahmi adalah bagian dari amal-amal allati tuniru. Itu dari wazan anara yuniru. Anara yuniru maknanya apa? Ado ayudiu. Apa artinya? Menyinari, memberikan cahaya. Itu adalah diantara hal-hal yang akan menyinari thoriqal jannah, jalan menuju surga, jadi terang. Wa tub'idu 'anil nar, dan menjauhkan diri dari neraka. Ini silaturahmi. Biasanya kalau dalam berbagai nas, ayat Quran atau hadis, hanya tiga ini aja. Tauhid, sholat, zakat. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Wa Muhammadur Rasulullah. Wa yuqimu shalah wa yutu zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Biasa begitu ya. Atau di ayat fa intabu wa aqamu sholata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din. Ya, intinya itu, yang penting tauhid, sholat, zakat, maka itu adalah saudara kalian dalam agama. Kalau sudah mereka tobat dari kesyirikan, bertauhid, menegakkan sholat, menegakkan zakat, mereka saudara kalian dalam agama. Itu cukup, itu aja. Ya, kalau kita sekarang nambah apa? Manhajnya apa? Kalau manhajnya sama, berarti ikhwan kita. Kalau manhajnya enggak sama, mungkin akhwat. Manhaj sama itu maksudnya apa? Akidah sama? Bukan. Pengajiannya, afiliasinya sama. Ini hizbiyah kayak gitu. Semua kaum muslimin saudara kita. Satu manhaj sama kita. Manhaj itu apa sih? Kata lajna daimah, manhaj itu adalah akidah. Enggak ada bedain. Lajna daimah udah fatwa kayak gitu. Saya pernah terjemahin, saya sebarin waktu itu terjemahannya. Fatwa lajna. Ya. Kalau orang akidahnya benar, berarti manhajnya benar. Dan sekarang ini memang ada kayak semacam hal-hal yang baru. Ada pelajaran manhaj, pelajaran akidah, apaan kayak gitu. Mana ada di masa salaf ada fan bidang studi manhaj? Mana ada di fakultas syariah di Timur Tengah maupun di Indonesia bidang studi manhaj? Itu ngaco kayak gitu. Bidang studi manhaj yaitu bidang studi akidah. Memang kita paham maunya ingin bikin hizbiyah gitu, ya itu dari orang-orang ngaco saat ini, ya baik. Nah satu lagi yang menyelamatkan kita yaitu apa? Silaturahmi, menjalin hubungan silaturahmi. Baik. Nah menjalin hubungan silaturahmi itu, ya. Apa namanya, diantara hal-hal amalan yang dapat menyinari jalan kita menuju surga, menjauhkan dari neraka. Baik. Asalis yang ketiga, kandungan hadis ini. As-su'alu hiya, bertanya adalah wasilatun li talabil ilmi wa ya, adalah salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Itu bertanya. Ya. Nah, maka kita ini bisa tahu ilmu agama ini dengan duduk di majelis, ya, baik dalam momen sekali duduk reguler gitu aja, istilahnya intensif, dan selain intensif ya momentum lah, pada momentum tertentu atau secara intensif talaki, itu yang paling bagus. Nah ini cara kita dapat ilmu. Yang kedua, bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ketiga apa? Baca. Membaca. Membaca kitab, membaca buku. Ya, banyak baca. Orang bilangnya banyak piknik. Gitu ya. Banyak baca. Nah. Yang keempat ini yang penting, apa itu? Doa. Doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah memerintahkan pada Nabi, wahai Nabi berdoalah, ya Rabb tambahkanlah aku ilmu. Ini metode-metode untuk dapat ilmu. Dan bertanya itu penting. Malu bertanya sesat di jalan katanya. Ya. Malu bertanya soal agama, wah ini sesat di dunia. Bisa nyangsang di akhirat. Nah, bertanya adalah salah satu metode untuk mendapatkan ilmu. Ya. Wa izdiharihi. Ya. Dan juga untuk mengembangkan ilmu. Izdihar, masdar dari izdahara, yazdahiru. Arabi yang keempat. Ahamiyatu silaturrahim. Ya, pentingnya, urgensinya menjalin hubungan silaturahmi. Ya. Cukup ya? Sudah hampir satu jam. Ya. Santri semua nanti ada program itu, apa namanya? Kerja bakti. Jam berapa Pak Hadi? Jam 7 insya Allah. Jadi yang mau makan ditunda dulu makannya, karena habis kerja bakti. Ada gorengan. Nah, ada gorengan. Ada nasi uduk jengki. Kalau enggak salah ya, Pak Hadi, ada enggak? Nah, Bu Rosit tuh bilang katanya. Nah, ya. Baik. Ya, ma waktu terus qiraah itunya jam berapa? Hah? Sore jam berapa qiraah? Silsilah Rasail. Latihan baca kitab ya. Hah? Jam 10 pas sore katanya sore. Ah, coba kepala sakannya Johar, ketua sakannya. Jam? Oh, jam 10 pas Johar. Antum bilang sore. Qiraah di mana antum? Qiraah apa antum baca tuh? Ya, subhanallah.